Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, bapak ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita insyaallah kembali melanjutkan apa yang sedang kita bahas bersama-sama, itu upaya memahami tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang mudah-mudahan sebagaimana istilah tak kenal maka tak sayang, demikian pula dengan kita lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka mudah-mudahan semakin tumbuh rasa pengagungan dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana fitrah dan keumuman manusia, bapak sekalian, seandainya kita ini mendapatkan kiriman-kiriman nikmat dari seseorang, bulan ini tahu-tahu ditransfer 10 juta mamanya, bulan besok tahu-tahu dikirim Fortuner, kira-kira keinginan untuk mengenal orang yang memberikan kita, kira-kira ada enggak? Tentu sangat ada. Dan janjani sopo toyo. Sehingga kalau kita mengenal orang tersebut, kita akan semakin terkagum dengan orang tadi. Bagaimana dengan yang mengirim kepada kita bukan sebulan sekali, tapi bahkan setiap detik, setiap detik yang kita senantiasa mendapatkan kiriman nikmat-nikmat tersebut, yang terkadang saking banyaknya kiriman nikmat sampai kita enggak gagas kalau itu adalah nikmat, taunya ambekan ya satu-satu gitu aja. Tahu kalau itu nikmat kalau sudah sesak napasnya, sesak dadanya, susah ambekan, baru dia terasa, oh masya Allah, ternyata itu nikmat yang tidak disadari. Sekalian, kita telah melalui perjalanan yang cukup banyak berkaitan dengan upaya memahami nama-nama Allah yang berawal dari pentingnya kita memahami atau mempelajari nama dan sifat Allah Ta'ala yang memang kita diciptakan oleh Allah itu satu dalam rangka untuk mengenal Allah Ta'ala. Lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilman. Lita'lamu, agar kalian tahu. Sehingga Allah ciptakan kita semuanya agar kita mengenal siapa itu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, setelah kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, agar kemudian muncul gerakan pada kita totalitas memberikan amal ubudiyah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk dua perkara inilah Allah menciptakan kita. Yang pertama pada ayat lita'lamu annallaha 'ala kulli syai'in qadir surah At-Talaq yang terakhir. Yang kedua, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan kita telah mempelajari beberapa kaidah bagaimana kita mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kita bisa dengan benar mengimani nama dan sifat Allah Ta'ala. Dan kita pun telah diingatkan oleh beliau tentang keberadaan orang-orang yang mereka menyimpang dalam memahami nama dan sifat Allah Ta'ala. Dan penyimpangan dalam masalah nama dan sifat ini berbeda dengan penyimpangan di dalam amal-amal yang lain. Kalau penyimpangan itu dalam amal salat atau kekeliruan dalam amal salat, sangat lain dampaknya ketika kekeliruan itu menimpa pada mengimani nama dan sifat Allah Ta'ala. Dampak kekeliruan di dalam mengimani nama dan sifat Allah Ta'ala itu merembetnya akan kemana-mana seluas jangkauan kehidupan kita, sehingga akan bisa mengalami kerusakan. Ibaratnya mobil itu, kalau yang rusak itu bagian tertentu, itu bisa merembet kemana-mana sampai kemudian semuanya menjadi hancur, rusak. Terus kalian, pada pagi hari ini kita mulai masuk pembahasan satu persatu dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah tujuan yang paling inti dari pembahasan kita, bagaimana kita mengenal satu persatu dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, yang itu akan mudah-mudahan akan menumbuhkan rasa pengagungan dan semakin besarnya kecintaan kita kepada Allah Ta'ala, dan semakin menyempurnakan amal ibadah kita kepada Allah Ta'ala. Karena sebagaimana kata Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah Ta'ala, beliau mengatakan, akmalun nasi ubudiyatan al-muta'abbid bi jami'il asma'i wa sifat allati yutali'u 'alayha. Orang yang paling sempurna ibadahnya kepada Allah Ta'ala adalah orang yang beribadah kepada Allah dengan semua nama-nama dan sifat-sifat Allah yang telah Allah terangkan, Allah tunjukkan kepadanya. Sehingga semakin seseorang memahami nama dan sifat Allah Ta'ala, maka akan semakin besar dan semakin sempurna ubudiyah, penghambaan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, sekalian kita berawal atau kita akan mengawali pembahasan kita dengan pembahasan nama Allah yang paling agung, nama yang menjadi sumber segala nama-nama Allah yang lainnya, atau nama tempat kembalinya semua nama-nama Allah yang lainnya, yaitu Allah itu sendiri, yang dikenal dengan Ismullah Al-Aqdam, nama Allah yang paling agung. Yang Rasul kita sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan dengan ungkapan, ketika Nabi mendengar ada seorang berdoa, Allahumma, Allahumma sama dengan ya Allah, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu, bi anna lakal hamda, la ilaha illa anta wahdaka la syarika la, Al-Mannan, Badi'as-Samawat wal-Ard, Dzul Jalali wal Ikram. Ketika orang mengucapkan kalimat doa ini, Allahumma, ya Allah, inni as'aluka, sesungguhnya aku minta kepadamu, bi anna lakal hamd, sesungguhnya bagimu adalah pujian. La ilaha illa anta, sesungguhnya bagimu segala bentuk pujian. La ilaha illa anta wahdaka la syarikalak, yang tidak ada sesuatu engkau, yang tidak ada sekutu sama sekali. Al-Mannan, yang senantiasa memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada para hamba. Badi'us samawati wal ardi dzul jalali wal ikram. Allah yang menciptakan kali pertama tanpa ada contoh sama sekali bangunan langit dan bumi, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Ketika Nabi mendengar ada orang berdoa seperti ini, kata Allah, kata Nabi, laqad sa'alta Allaha bismihil a'zam alladhi idza du'iya bi ajab wa idza su'ila bi a'ta. Sungguh engkau telah meminta kepada Allah dengan namanya yang paling agung. Ini Allah dengan nama yang paling agung. Apabila Allah diminta dengan nama itu, pasti Allah akan mengabulkan. Dan apabila Allah dimintai atau ada orang berdoa dengan nama itu, Allah pasti akan kabulkan. Apabila Allah diminta dengan nama itu, pasti Allah akan beri. Ini adalah satu di antara yang disebutkan para ulama tentang penjelasan bahwa Allah adalah Ismullah Al-Aqdam, nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling agung. Bapak sekalian, para ulama menjelaskan Ismullah Al-Aqdam ada yang lain-lainnya, tetapi kita sedang fokus hanya ingin menyebutkan bahwa satu di antara yang jelaskan para ulama bahwa nama Allah yang paling agung adalah Allah itu sendiri. Dan dijelaskan oleh para ulama tiga nama yang menjadi dasar semua atau menjadi pokok daripada semua nama-nama Allah yang lain, terangkum di dalam surat Al-Fatihah, surat yang dikata yang disebut dengan Ummul Kitab, surat yang disebut dengan induknya kitab. Suratul Fatihah dikatakan induknya kitab karena Al-Quran yang terdiri dari 6.000 sekian ayat, seandainya kemudian diperes atau diringkas, maka kandungannya ada pada suratul Fatihah. Yang Al-Quran tema besarnya 3. Satu, tema tauhid. Yang kedua, tema ahkam. Yang ketiga, qasas, kisah-kisah. Ayat-ayat yang bicara tentang akidah tauhid, yang menjelaskan tentang keagungan Allah Ta'ala. Yang kedua, menjelaskan tentang ahkam, hukum-hukum syariat. Bagaimana seorang muslim dia ini mesti beragama dengan syariat, dengan ini garis-garis kehidupan yang diajarkan oleh Allah Ta'ala. Yang ketiga, qasas, kisah-kisah. Baik kisahnya orang-orang yang mereka mentauhidkan Allah, para nabi dan kaum mukminin, orang-orang yang beserta dengan para nabi, kisahnya orang-orang baik yang lurus, atau kisahnya para penentang yang menyelisih tauhid sehingga dihancurkan oleh Allah Ta'ala, maka kisahnya seputar itu. Kalau enggak kisah tentang orang-orang yang dimuliakan oleh Allah karena meniti siratal mustaqim, meniti jalan yang lurus. Ya, kisahnya tentang orang-orang yang mereka dihancurkan oleh Allah karena menentang dakwah para nabi, menyelisih jalan yang lurus, menempuh jalan-jalan yang bengkok, penuh dengan kerusakan. Sehingga kisahnya antara Nuh dan kaumnya, Nuh dimuliakan Allah, kaumnya dihancurkan Allah Ta'ala. Kisah antara Nabiullah Hud, Nabiullah Saleh, Nabiullah Su'aib, orang-orang yang mereka lurus dan mendakwahkan Tauhid. Dan kisahnya orang-orang yang mereka, yang kaumnya yang menentang dakwah mereka, lalu dihancurkan Allah, dibinasakan Allah Ta'ala. Kisahnya Musa dan Fir'aun. Musa yang lurus mendakwahkan Tauhid, dan Fir'aun yang menentang dan mengikuti jalan-jalan kebengkokan. Kisahnya Ibrahim dan Namrud. Ini adalah apa yang Allah sebutkan dalam kisah-kisah. Sehingga Quran isinya tiga ini. Al-Fatihah, bapak sekalian, itu ringkesan dari Quran yang ada, sehingga kandungannya pun tiga ini. Kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yaumiddin Iyaka Na'bud Wa Iyaka Nasta'in, ini bicaranya masalah Tauhid, masalah Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allah, Ar-Rahmanirrahim Allah, Maliki Yaumiddin Allah, Iyaka Na'bud Wa Iyaka Nasta'in, tuntutan ibadah hamba kepada Allah, mentauhidkan Allah Ta'ala. Ini bicara Tauhid. Tauhid yaitu zat yang ditauhidkan, yaitu Allah, dan amal para hamba yang tertuntut untuk mewujudkan Tauhid, yaitu ubudiyah, penghambaan yang totalitas hanya kepada Allah Ta'ala. Kemudian ihdina siratal mustaqim, ini adalah syariat, ahkam, jalan yang lurus, apa yang harus kita lalui dalam kehidupan ini agar kita ini terus lurus jalannya. Itu ada pada hukum-hukum syariat yang diajarkan oleh Allah melalui nabinya, itu siratal mustaqim. Kemudian siratal ladina an'amta alihim, alladzina an'amta alihim, orang yang kau berikan nikmat, para nabi, para syuhada, kemudian para siddiqin, para salihin. Kemudian ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ini kisahnya orang-orang yang menyimpang, yang mereka berilmu tapi tidak beramal, yang mereka beramal tapi tanpa ilmu. Addallin, al-maghdub dan addallin, kisahnya orang-orang yang dihancurkan oleh Allah, yang tersesat. Sehingga Quran isinya tiga tema besar tersebut, dan itu diringkas dalam suratul Fatihah. Dalam surat ini, mas kalian, ada tiga nama yang menjadi asas dari asma Allah al-husna yang lainnya, yaitu Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini adalah yaitu yang menjadi asas Allah Ar-Rabb Ar-Rahman, Allah Ar-Rabb Ar-Rahman, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Alhamdulillah Allah Rabbil Alamin, Allah Rabb. Kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim, itu nama yang ketiga, Ar-Rahman Ar-Rahim, yaitu Ar-Rahman zat yang Maha Penyayang. Sehingga tiga nama ini menjadi akar, menjadi induk dari semua nama-nama Allah yang lainnya. Allah, kemudian cabangnya semua sifat-sifat yang menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala berhak untuk diibadai, berhak untuk disembah. Ar-Rabb, semua nama-nama Allah yang berkaitan dengan rububiyah Allah Ta'ala. Allah Al-Khaliq, Allah ini Al-Muhyi, Al-Mumit, Al-Mudabbir, yang semuanya adalah menunjukkan makna-makna rububiyah Allah Ta'ala. Allah dengan semua perbuatan-perbuatannya kepada para makhluk, Dan Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah tegakkan siratal mustaqim dengan sifat rahmah, atau pengelolaan Allah terhadap alam semesta ini dengan sifat rahmah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alhamdu mencakup tiga-tiganya. Allah terpuji dalam uluhiyahnya, Allah terpuji dalam rububiyahnya, dan Allah terpuji dalam sifat rahmah, yaitu sifat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mas kalian, di antara keistimewaan nama Allah, famin khasaisi hadal ismi annahul asru li jami'i asma'illahi al-husna. Yang pertama di antara keistimewaan nama Allah ini, bahwa nama ini adalah induk dari semua nama-nama Allah yang lainnya. Wasairul asma mudhafah ilaih, dan semua nama-nama Allah yang lainnya disandarkan kepada Allah Ta'ala. Walillahi, dan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bagi Allah al-asma'ul husna, Allah memiliki nama-nama yang husna. Allah induk daripada semua nama Allah yang lainnya. Lalu Allah memiliki nama-nama sekian banyak yang disebutkan oleh Allah sebagiannya kepada kita, sebagiannya tersimpan di ilmu ghaib yang disimpan oleh Allah Ta'ala, sebagiannya Allah ajarkan kepada hamba Allah yang tidak ada Allah, yang tidak Allah ajarkan kepada hamba Allah yang lainnya, dan sebagiannya Allah turunkan di dalam kitab yang Allah jelaskan kepada kita, dan telah kita sampaikan hadisnya pada pembahasan yang lalu. Sebagaimana juga dalam ayat huwallahu, dialah Allah. Siapa itu? Alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa syahadah huwa rahmanur rahim. Dialah Allah yang tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah. Allah alimul ghaibi wa syahadah, yaitu yang mengetahui yang ghaib dan yang syahadah yang nampak. Huwa rahmanur rahim, dialah Allah ar-rahman ar-rahim. Jadi Allah ar-rahman ar-rahim, Allah al-malikul kudus, huwallahu alladhi la ilaha illa huwal malikul kudus salamul mu'min, dan seterusnya. Allah adalah al-malik, Allah adalah al-kudus, Allah adalah ar-rahman. Ini al-malik nama dari Allah, al-kudus nama dari Allah, al-muhaimin nama dari Allah Ta'ala. Sehingga semua nama Allah yang lainnya itu nginduknya kepada nama Allah yang paling agung, yaitu Allah. Ini yang pertama. Sehingga tidak dibalik, Allah adalah nama dari Ar-Rahman, tidak demikian. Tapi Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Muaimin adalah nama dari Allah Ta'ala. Artinya Allah yang menjadi induk dari semua nama-nama Allah yang lainnya. Kemudian yang kedua, di antara keistimewaan nama Allah ini, wa min khasaisi hadzal ism annahu mustalzimun li jami'i ma'anil asma'il husna dalun 'alaiha bil ijmal wal asma'ul husna tafsil wa tabyin li sifatil ilahiyah allati yasifatul jalal wal kamal wal azamah fa wal ismu alladhi marja'u sa'iri asma'illahil husna ilaih wa madaru ma'aniha 'alaih. Di antara kekhususan nama Allah Ta'ala adalah bahwa semua nama-nama Allah al-husna itu adalah kelaziman dari nama Allah. Semua nama-nama Allah al-asma'ul husna, ar-rahman, ar-rahim, al-malik, al-qudus dan seterusnya, itu semuanya adalah kelaziman daripada nama Allah Ta'ala. Kenapa? Semua nama-nama Allah itu menunjukkan keindahan Allah, menunjukkan keagungan Allah, tafsil rincian daripada sifat ketuhanan Allah Subhanahu wa taala, yang dengan sifat itu Allah memiliki sifat yang sempurna, al-azamah, penuh dengan keagungan, sehingga dengan sifat itu semuanya Allah menjadi berhak, layak dan berhak untuk disembah. Karena terkumpul pada Allah semua kesempurnaan total yang menunjukkan keagungan, kemuliaan, kebesaran yang dengannya Allah kemudian berhak untuk disembah. Sedangkan tidak ada selain Allah yang berhak disembah karena memang tidak memiliki kesempurnaan sifat. Maka telah kita kemarin sebutkan diantaranya bahwa yang berhak untuk disembah itu yang memiliki rububiyah dan memiliki kesempurnaan sifat. Yang tidak memiliki rububiyah tidak layak disembah. Yang tidak memiliki kesempurnaan sifat tidak layak untuk disembah. Sehingga Bapak sekalian, apabila kita nanti memperhatikan ayat Al-Qur'anul Karim, setiap Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia mentauhidkan Allah. Setiap Allah memerintahkan manusia agar menyembah hanya kepada Allah. Apa alasannya? Allah sampaikan alasan kepada kita karena hanya Allah yang memiliki rububiyah, hanya Allah yang memiliki kesempurnaan sifat. Hanya Allah yang memiliki rububiyah, hanya Allah yang memiliki kesempurnaan sifat. Contoh, Bapak sekalian baca surat Al-Baqarah ayat pertama yang Allah memerintahkan kita menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh menyekutukan Allah taala. Surat Al-Baqarah dari awal ayat baca sampai ketemu ayat pertama perintah kepada kita menyembah Allah, yang mana kira-kira ayatnya? Iya, itu pada kalimat ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was-samaa'a binaa'a وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Allah katakan ya ayuhan nasu butu rabbakum, wahai manusia sembahlah Allah Subhanahu wa taala rabb kalian. Di akhir ayat Allah katakan fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun, dan jangan kamu menjadikan sekutu tandingan-tandingan bagi Allah sedangkan kalian tahu. Perintah beribadah, larangan membuat sekutu bagi Allah. Artinya inilah hakikat tauhid sekalian. Kita hanya akan dikatakan telah beribadah kepada Allah apabila kita sama sekali tidak menyekutukan Allah. Kalau kita hanya sudah beribadah kepada Allah tapi masih melakukan perbuatan syirik, maka ibadah kita tidak dianggap, ibadah kita tidak dianggap oleh Allah taala. Walaupun Bapak Ibu sekalian punya ibadah yang macam-macam, yang sangat banyak, tapi kalau sampai ibadahnya tidak dimurnikan hanya kepada Allah, masih ada percabangan ibadah yang lainnya, masih ada sekutu bagi Allah yang kita angkat, Allah tidak akan menganggap ibadah kita. Dan telah kita jelaskan insyaallah, kalau tidak lupa sekalian, bahwa orang-orang Quraisy mereka itu mengenal Allah, mereka itu punya ibadah kepada Allah, punya haji, punya doa, punya puasa, punya nazar yang mereka tujukan kepada Allah taala. Tapi kenapa orang Quraisy masih katakan kafir musyrik? Karena belum memurnikan ibadah mereka kepada Allah taala. Mereka masih menyekutukan Allah dengan cara mengangkat para makhluk sebagai perantara untuk mengantarkan kepada Allah, padahal Allah tidak pernah membuat syariat yaitu menjadikan makhluk sebagai perantara untuk menuju atau mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Totalitas amal ibadah ini harus diberikan kepada Allah Ta'ala. Makhluk semuanya sama, makhluk semuanya sama, statusnya sama, hamba. Yang semua makhluk memiliki kewajiban menghamba kepada Allah Ta'ala. Entah kedudukannya dia presiden, raja, penguasa, konglomerat, jenderal besar, semuanya sama di hadapan Allah, hamba. Hamba. Dan tidak boleh para hamba saling memperhamba yang lainnya. Tidak boleh para hamba saling memperhamba yang lainnya. Semuanya memiliki kewajiban menghamba kepada Allah, walaupun status kita masing-masing berbeda. Ada malaikat, ada nabi, ada ini orang tua, ada guru, ada penguasa. Masing-masing punya hak yang mesti kita tunaikan. Tapi satu yang tidak pernah boleh ada, yaitu menyembah kepada hamba, menyembah kepada makhluk. Karena semua makhluk adalah hamba Allah, dan hanya punya kewajiban satu, semuanya wajib menghamba kepada Allah Ta'ala. Setinggi apapun kedudukan malaikat, setinggi apapun haknya nabi, setinggi apapun haknya orang tua, setinggi apapun haknya penguasa, satu yang tidak boleh disembah. Masing-masing punya hak. Nabi haknya untuk kita ikuti syariatnya, kita muliakan, kita cintai, kita ikuti syariatnya. Kemudian malaikat kita agungkan, kita muliakan karena makhluk Allah yang tidak pernah maksiat. Penguasa wajib kita taati selama bukan perintah bermaksiat kepada Allah. Orang tua wajib kita cintai, kita muliakan, kita biril walidain dengan semaksimal mungkin. Satu yang tidak pernah boleh untuk semuanya, menyembah. So, karena semuanya adalah makhluk yang punya kewajiban kepada Allah Ta'ala. Nah, sekalian lihat, kenapa Allah memerintahkan kita beribadah kepada Allah Ta'ala? Karena Allah itu yang menciptakan kalian, menciptakan orang sebelum kalian, yang menjadikan bumi sebagai hamparan, menjadikan langit sebagai atap, menurunkan dari langit air hujan, menumbuhkan dengan hujan itu tertumbuhan untuk rezeki bagi kalian dengan semua buah-buahannya. Dan kalian tahu, tidak ada yang bisa melakukan ini semuanya kecuali hanya Allah Ta'ala. Maka hanya Allah yang berhak untuk disembah. Kemudian sekalian, juga telah kita pernah sampaikan insyaAllah, ketika Allah SWT berbicara tentang kebatilan sesembahan selain Allah, dalilnya apa? Dalilnya mereka itu tidak punya rububiyah, mereka itu tidak punya kesempurnaan sifat. Contoh, ayushrikuna ma la yakhluqu shay'an wa hum yukhlaqun la yastati'una lahum nasran wa la anfusahum yansurun. Apakah mereka menyekutukan Allah, membuat tandingan bagi Allah, padahal yang mereka jadikan sebagai tandingan bagi Allah itu tidak menciptakan sesuatu apapun. Bahkan mereka diciptakan Allah, mereka ini enggak mampu memberi pertolongan kepada penyembahnya, tidak punya kemampuan memberikan pertolongan kepada penyembahnya, bahkan menolong dirinya sendiri pun enggak bisa. Bagaimana yang kayak itu disembah, dirikan sebagai sembahan? Enggak layak, enggak layak. Dan seperti ini sekalian, Allah terangkan dengan detail dalam ayat yang lainnya. Intinya kalau diringkas tadi, setiap Allah menjelaskan manusia agar menyembah Allah, penjelasannya karena Allah itu pemilik rububiyah dan pemilik kesempurnaan sifat. Bahkan Allah tantang, hal ta'lamu samian, apakah kalian memang tahu ada makhluk yang punya kesempurnaan sifat sebagaimana Allah Ta'ala? Cari, kata Allah. Ini cari. Mana ada makhluk yang punya kesempurnaan sifat sebagaimana Allah Ta'ala? Kok kalian jadikan sebagai sembahan selain Allah Ta'ala? Maka kata Allah, dengan penjelasan panjang lebar tentang batilnya yang mereka sembah selain Allah Ta'ala, se-Quran menjelaskan demikian, وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُونَ وَمَنْ أَضَلُّ, siapakah yang lebih sesat dibandingkan orang yang mereka menyembah selain Allah. Enggak ada yang lebih sesat, karena dalil tentang hanya Allah yang berhak disembah itu kayak matahari di siang bolong, gamblang total, cenaya itu cetawela-wela, tidak lagi samar, bahwa hanya Allah yang berhak disembah. Kok sampai ada orang yang masih menyembah selain Allah? Maka mana ada yang lebih sesat dibandingkan dengan orang musyrik kayak gini? Kemudian sekalian, yang ketiga, wa min khasaisi, di antara khasais, keistimewaan daripada nama Allah, annahu la yasqut anhu al-alif walam fi halinida. Ketika kita berdoa menyeru Allah, ya seruan ya, ya Allah, maka nama Allah ini al-alif lamnya, Allah itu alif lam dan ilah menjadi Allah. Alnya pada Allah ini enggak hilang. Ya Allah. Tapi kalau yang lainnya, nama Allah yang lainnya, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, mintanya nyerunya ya Ar-Rahman atau ya Rahman? Ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus. Yang kalau kita sebut sendiri adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam. Tapi kalau sudah pakai iya, yang alif lamnya itu masih utuh, enggak hilang, hanya Allah, sehingga ya Allah tetap utuh, ya Allah, yang lainnya alnya berguguran. Ini satu di antara keistimewaan dari nama Allah, yakni Allah. Yang ketiga, wa min khasa'is, yang keempat, wa min khasa'isihi annal ismu alladhi iqtarat bihi ammatul afkar al-ma'thurah. Di antara kekhususan nama Allah adalah Allah, nama Allah ini disertakan dalam keumuman zikir-zikir yang diriwayatkan dari zikir yang diajarkan Nabi. Contoh, dalam tahlil la ilaha illa Rahman atau la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illal Malik atau la ilallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dalam takbir Ar-Rahman hu akbar, Al-Malikul akbar atau Allahu akbar, Allahu akbar. Dalam tahmid alhamdu lil Malik atau alhamdulillah, alhamdulillah. Tasbih subhanal Malik atau subhanallah, subhanallah. Hauqalah la haula wala quwata illa birrahman atau billah, billah. Ini semuanya adalah zikir-zikir yang disertakan di situ nama Allah, yang menunjukkan nama ini adalah sangat istimewa dan nama yang a'zam, nama yang paling besar. Wa min khasa'isi, di antara keistimewaan pula nama Allah, annahu aqsa, annahu aqsaru asma'illahil husna wurudan fil Qur'anil Karim. Nama Allah ini nama yang paling banyak disebutkan dalam Quran. Kata beliau, aqsar min alfain wa mi'atain marah. Itu lebih dari 2200 kali. Lebih dalam Quran, disebut nama Allah ini disebut oleh Allah dalam Quran lebih dari 2200 kali. Kalau enggak percaya, hitung aja. Atau sekarang ada Google atau ada komputer, nama Allah dalam Quran berapa kali disebut? Hitung sendiri. Atau kalau enggak, ya telusuri dari lembar ke lembar. Lembar pertama nama Allah berapa, lembar kedua sampai kemput. Beliau ingat dikatakan lebih dari 2200 kali. Ini tidak pernah ada penyebutan nama sebanyak itu selain nama Allah. Nama Allah yang lainnya tidak disebut sebanyak itu. Ini menunjukkan yaitu tentang agungnya nama Allah, yaitu nama Allah, yaitu Allah. Kemudian Al-Imam Ibnu Al-Qayyim, beliau di antaranya mengatakan pada kalimat la uhsi tsana'an 'alaik anta kama asnaita 'ala nafsi. Ya Allah, saya memuji Engkau yang aku tidak tahu jumlah pujian untukmu berapa. Karena nama-nama Allah jumlahnya kita juga tidak mengetahui. Pada setiap nama adalah pujian bagi Allah Ta'ala. Maka anta kama asnaita 'ala nafsi, Engkau terpuji sebagaimana sejumlah nama yang Engkau miliki pada dirimu. Wa kaifa ini tuhsa khasaisu ismi musamma, bagaimana akan bisa terhitung keistimewaan-keistimewaan daripada nama-nama Allah, yang sedangkan nama-nama itu kita tidak mengetahui jumlahnya itu berapa. Yang semuanya menunjukkan pujian Allah, kesempurnaan Allah. Padahal nama Allah ada yang Allah ajarkan kepada para hambanya, ada yang Allah ini turunkan dalam kitabnya, ada yang Allah simpan di ilmu gaibnya, dan setiap nama itu adalah pujian bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah terpuji dengan semua namanya yang kita tidak bisa membatasi. Kita tidak bisa membatasi kecuali Allah sendiri, seperti yang Allah namai tentang dirinya. Yang kemudian diantara kata beliau bahwa nama Allah ini, beliau katakan fama dzikra hadzal ism fi qalilin ila katsarahu, dan tidaklah disebut nama ini ketika dia sedikit kecuali Allah akan membanyakkan. Wala inda khaufin ila azalah, dan tidaklah disebut nama Allah ketika dia ketakutan kecuali Allah akan hilangkan rasa takutnya itu. Wala inda karbin ila kasyafahu, dan tidaklah nama Allah disebut ketika dia sedang dalam kesedihan, dalam ini mara bahaya, kecuali Allah akan singkapkan kesedihan bahayanya itu. Wala inda hammin wa ghammin ila farrajahu, tidaklah nama Allah disebut ketika dia sedang galau, sedang sedih, kecuali Allah akan berikan jalan keluar dari kegalauan kesedihannya itu. Wala inda dayyikin illa wasahu, dan tidaklah disebut ketika dia sedang sempit kecuali akan Allah luaskan. Wala ta'alluq bihi wala ta'allaqa bihi dhaifun illa afadahu al-quwah, dan tidaklah nama Allah dikaitkan dengan kelemahan dia kecuali akan Allah kuatkan dia. Wala dalil illa analahu al-izzah, tidaklah dia menyebut Allah ketika dalam keadaan hina kecuali Allah akan berikan izzah kemuliaan. Dan tidaklah Allah sebut ketika dia fakir kecuali Allah akan kayakan dia. Dan tidak Allah sebut ketika dia sedang gersang hidupnya illa anasau, ketika Allah akan renyahkan hati dia. Wala makhluk illa ayyadahu, tidaklah Allah disertakan dalam kekalahan dia kecuali Allah akan menangkan dia, Allah kuatkan dia dengan kemenangan. Demikian wala muttar illa kasyafa dharrah, tidaklah Allah disebut dalam ketika dia terdesak kecuali Allah akan singkapkan ini keterdesakan dia tersebut. Sehingga nama ini, nama yang benar-benar ketika disebut akan menjadikan masalah-masalah yang menimpa kepada kita ada jalan keluar, ditolong oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, dikayakan oleh Allah, ditinggikan oleh Allah, dan seterusnya. Ini adalah diantara kemuliaan nama Allah, Allah. Kemudian di antara penjelasan para ulama yang sangat indah berkaitan dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penutupnya, hada, inilah di antara beberapa keistimewaan dari nama Allah. Wa inna ajma'a wa ahsana maqila fi makna Allah, sungguhnya di antara penjelasan yang paling mencakup dan paling indah adalah ketika dikatakan dengan nama Allah itu ma warada an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, apa yang teriwayatkan dari Ibnu Abbas yang beliau mengatakan Allahu dzul uluhiyah wal ubudiyah ala khalqihi ajma'i. Ibnu Abbas punya penjelasan bahwa nama Allah menunjukkan dzul uluhiyah. Nama Allah sendiri kalau dijabarkan singkatnya, Allah adalah dzul uluhiyah, Allah pemilik sifat-sifat ketuhanan yang menjadikan dengannya itu Allah Subhanahu wa taala ini disembah. Wal ubudiyah ala khalqi ajmain, dan nama Allah taala menuntut seluruh para makhluk mewujudkan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat sahabat Ibnu Abbas ini mencakup dua titik yang penting. Yang pertama, al-wasfu al-muta'alliq billah, sifat yang berkaitan dengan Allah. Apa itu? Wa huwal uluhiyah, itu pada perkataan beliau dzul uluhiyah. Yang sifat ini allati hiya wasafahu at-talu 'alaiha labtu Allah kama dalla 'alal ilmi allati wa wasafahu labtu al-alim. Yang pada kalimat Allah itu menunjukkan sifat, kalau alim Allah bersifat ilmu, kemudian aziz Allah bersifat izzah. Lah Allah itu adalah dzul uluhiyah, pemilik yakni sifat-sifat yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala berhak disembah, sehingga mencakup semua sifat kesempurnaan yang kemudian menjadikan Allah itu berhak untuk disembah. Ini pada kalimat yaitu Allah. Kemudian yang kedua, al-muta'alliq bil abdi, hal yang berkaitan dengan hamba. Jadi kalau yang kalimat Allah tadi dikaitkan dengan diri Allah, artinya Allah pemilik segala sifat kesempurnaan rububiyah dan kesempurnaan sifatnya yang menjadikan Allah berhak untuk disembah, dan Allah satu-satunya yang berhak disembah. Yang berkaitan dengan hamba, wawal ubudiyah, fal ibadu ya'budunahu, di mana hamba itu mereka beribadah kepada Allah taala, sehingga hamba totalitas memberikan ubudiyahnya hanya kepada Allah taala. Di langit dan di bumi tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah taala. Wa huwa alladhi fis sama'i ilahun wa fil ardi ilahun, dan dialah Allah yang di langit itu sembahan dan Allah di bumi juga sembahan. Artinya makhluk-makhluk yang di langit semuanya sesembahnya hanya Allah, karena enggak ada yang lain disembah kecuali Allah. Yang di bumi juga sesembahannya hanya Allah, karena tidak ada yang lain disembah kecuali hanya Allah taala. Sehingga semua para makhluk tertuntut mewujudkan ubudiyah, totalitas penghambaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mas kalian, inilah diantara penjelasan singkat yang berkaitan dengan nama Allah, yaitu Allah. Yang ini, dua hal ini, dzul uluhiyah dan dzul ubudiyah, teringkas dalam ayat Allah, innani anallah la ilaha illa ana, sesungguhnya aku ini adalah Allah yang tidak ada sesembahan yang sebenarnya kecuali aku. Ini adalah dzul uluhiyah, menerangkan Allah pemilik sifat-sifat ketuhanan, karena Allah satu-satunya pemilik segala kesempurnaan sifat dan rububiyah. Fa'budu fa'budni, ini dzul ubudiyah, Allah pemilik hak untuk disembah oleh semua para hamba. Para hamba punya kewajiban hanya menyembah Allah secara mutlak, enggak boleh yang lainnya. Maka ayat ini mencakup dzul uluhiyah dan dzul ubudiyah. Demikian Bapak sekalian, secara singkat nama daripada nama Allah. Dengan demikian kita sedikit telah diterangkan oleh beliau betapa tingginya atau berapa agungnya nama Allah dan apa yang terkandung pada nama Allah tersebut, sehingga kalau kita menyebut Allah kita langsung ingat pada Allah terkumpul semua sifat-sifat yang sempurna yang dengannya hanya Allah yang berhak disembah. Kemudian ketika kita mengatakan Allah, artinya semua para hamba hanya punya satu kewajiban yang pokok, totalitas memberikan ubudiahnya kepada Allah Ta'ala. Dengan demikian Allah akan hilang semua, ya ini keyakinan kita adanya sembahan lain selain Allah Ta'ala, akan rontok semuanya, semua makhluk sama statusnya hamba yang harus menyembah hanya kepada Allah Ta'ala. Demikian mas kalian, semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Dan insyaallah pekan depan monggo ajeng diisi ustaz lain monggo. Saya ada jadwal umroh sekalian. Mudah-mudahan lancar semuanya. Dan juga minta doa buat sekalian pada pagi hari ini mengijabkan putri angkat saya. Mudah-mudahan berkah menjadi keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Maka ten kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Yuk dukung dakwah Radio Muslim dengan transfer donasi melalui BNI Syariah dengan kode 009 nomor rekening 77553311. Informasi donasi lebih lanjut hubungi 0852-9334-8887, 0852-9334-8887. Yuk dukung kami Radio Muslim.